Terima kasih Hafidz Tony yang telah membacakan satu halaman dari Al-Baqarah. Selanjutnya tausiah dari Ustaz Fahmi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, Allahumma lakal hamdu idza radita, Allahumma lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi wa iktafa atharahu wa jahada fi sabilillahi yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, ya kita sudah mulai pekan kemarin masuk di ya langsung tafsir, ya kita namakan mudah-mudahan betul namanya tafsir Tarbawi ya. Jadi, tafsir bukan hanya sekedar mengetahui maknanya tapi sampai pada nilai-nilai tarbiyah, nilai-nilai pendidikan, nilai aplikatif pada kehidupan kita. Kan kemarin kita sudah membahas tentang basmalah, sekarang kita akan masuk ke ayat berikutnya. Kita pakai pola yang seperti ini. Walaupun kadang tidak mantap kita ini, tapi dalam insya Allah ini jadi pola kita dalam berinteraksi dengan ayat-ayat Allah. Ayatnya, redaksinya yang sudah kita bahas hari ini, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lalu ya ayatnya, ayat kandungannya, ya, mana, nah itu, ini implementasinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ayat yang disepakati bahwa ini bagian dari Al-Fatihah. Kita sudah kemarin bahas tentang perbedaan pendapat para ulama tentang basmalah, apakah itu bagian atau tidak. Sedangkan Alhamdulillah itu disepakati ini bagian yang awal dari Al-Fatihah. Apakah pembukanya basmalah atau bukan, itu sudah kita bahas dan tidak merubah isi sama sekali Al-Quran ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bahas satu kata satu persatu ya. Apa itu Alhamdu? Alhamdu itu dari kata Hamada, Yahmadu, Hamdan. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya ya, memuji dari kata Hamada, Yahmadu, Hamdan. Artinya memberikan al-jasarati atana ala al-jamil al-ikhtiyari wa ghairi ikhtiyari. Dia pujian terhadap suatu hal yang baik. Baik itu ada namanya kebaikan, itu kebaikan yang dilakukan atau kebaikan yang memang merupakan sifat yang lazim, sifat lazim. Seperti orang misalnya punya pakaian yang bagus atau punya bentuk yang bagus atau benda gitu, ada benda yang indah dilihat mahal harganya, itu kalau kita sebut, kita apresiasi baik, itu sebut hamd. Tapi juga masuk dalam hal-hal yang perbuatan, kalau orang berbuat baik, orang berperilaku baik, melakukan prestasi tertentu, kita apresiasi, itu juga masuk dalam alhamdulillah. Dalam bahasa Arab, pujian itu ada banyak, ada kata hamdu, alham, ada juga al-madhu. Itu dilihat di balik al-madhu. Al-madhu ini biasanya hanya untuk hal-hal yang sifat lazimah biasanya, bukan untuk perbuatan. Itu alhamdu ini masuk asyukru di sini. Alhamdu tambah asyukru itu kalau kita berterima kasih atau memuji perbuatan seseorang, itu namanya syukur. Pujian. Kalau sekedar pujian saja tanpa ada apresiasi terhadap perbuatan, itu namanya hamdhu. Alhamdulillah ini mencakup dua hal. Asyukur, hormat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah adalah sebuah kalimat yang mencakup seluruh sifat baik, baik perbuatan atau bukan perbuatan. Karena ada sifat baik yang bukan perbuatan seperti ya bentuk seperti sifat tertentu ya Allah Maha Besar, Maha Tinggi, Maha Suci gitu kan. Sifat perbuatan yang baik ya Allah Maha Memberi, Allah Maha Mengampuni perbuatan. Alhamdulillah. Seluruh alhamdulillah, seluruh sifat-sifat baik itu milik Allah. Nah, di sini ada dalam bahasa Arab ada sini istilahnya mubtada khobar mudhor. Ya, mubtada Kalau bahasa Indonesia ini subjek, predikat. Ini yang dijelaskan, ini yang menjelaskan. Uslub atau metode atau gaya bahasa seperti ini, kita dalam bahasa Arab juga bahasa paling standar. Pokok ada sesuatu yang menjelaskan, sesuatu yang menjelaskan. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah itu alhamdulillah. Jadi alnya itu definitif. Semua ada namanya al mustaghrib lil jins, al yang mencakup seluruh jenis. Ada al yang artinya al ahdu, misalnya gini, kalau saya katakan hadzal qalamu qarib atau rakhis gitu. Al di sini definitif tapi artinya terbatas ini. Pulpen ini murah atau mudah atau ringan tertentu. Atau tertentu itu al. Al ahdiyah. Ada al yang artinya umum. Misalnya al-qalamu mufid, yang namanya pulpen ya bermanfaat. Jadi tidak tertentu ya semua jenis. Itu yang al-jins, al-jinsiyah. Ini kalau dalam bahasa Inggris terbalik. Kalau al-jinsiyah biasanya enggak pakai the. Jadi itu kan yang the ini. Tapi kalau bilang manusia itu apa laki-laki itu misalnya gentle gitu, man is gentle enggak bukan the man, itu semua laki-laki man gitu. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Kalau bahasa Arab, al itu bisa untuk jins, untuk semua, bisa juga untuk yang definitif. Karena dalam bahasa Arab, al jins itu definitif semua. Itu kalau kita menyebutkan semua manusia, al insan, al insana, al khusrin. Semua manusia itu adalah kerugian, kecuali gitu ya. Jadi itu semua. Terus ya misalnya, buatan insan uluruman jahula, gitu. Manusia itu dolim dan jahil gitu misalnya. Itu alnya al mustahdiqolijins. Innamal hayat dunia laibun walahun. Semua kehidupan dunia itu adalah main-main gitu misalnya. Itu al yang gitu. Sini juga begitu. Alhamdulillah semua hal-hal yang baik, semua pujian itu lillah, milik Allah. Kita sudah bahas tentang Allah di sini, lafaz Allah. Allah lafaz yang luar biasa, lafaz yang mungkin baru umat Muhammad yang mengetahui atau yang diberitahu tentang nama Allah, nama sih ism alam. Umat-umat lain dulunya belum berarti satu. Umat kalau dari sejarah kita temukan bermacam-macam orang menemukan manusia itu menamakan Tuhannya. Di Yahudi ada Yahweh, Yehova atau kadang ada nama lain. Terus ya di ini Zeus kalau di mana gitu. Bahkan misalnya umatnya Nabi Musa atau Nabi Adam. Kita nggak tahu apakah, tapi kalau dari sejarahnya gitu. Dan kalau kita baca di buku di kitab apa namanya kitab Bible gitu, itu juga bukan kalau aslinya bukan Allah. Ini kan kemarin kalau bukan di Malaysia itu kan diperdebatkan itu. Bolehkah orang Kristen pakai nama Allah? Allah. Kalau di sini kan kita bebaskan silakan pakai gitu. Tapi orang Malaysia mempermasalahkan aslinya enggak begitu, kenapa pakai nama itu gitu. Walaupun maksudnya kan Allah Tuhan Allah ya Tuhan. Tuhannya semua gitu, tapi istilah itu memang istilah yang ya kalau realitas sejarahnya yang jelas sih yang cuma ismat istilah Islam. Biasanya pakai akar imat Ar-Rab, Tuhan dan sebagainya sebagainya. Ya, ini nikmat bahwa kita tidak kehilangan definisi atau tidak kehilangan determinasi lah gitu tentang Tuhan ya Allah. Alhamdulillah Tuhan itu Allah, segala puji bagi ya Allah. Kita tahu namanya Allah langsung, bukan sifatnya saja, walaupun kita juga diberitahu dalam Al-Qur'an sifat-sifat Allah yang begitu banyak. Jadi kita katakan Allah itu mencakup seluruh sifatnya. Beda kalau kita katakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kita sebut salah satu sifat atau sekian sifat. Lafadz Allah, lafadz yang mencakup seluruh sifat. Ada yang mengatakan lafadz Allah itu mustaq, asalnya dari Al-Ilah, terus ini kan jadi Allah, Al-Ma'luh, katanya ada yang mengatakan gitu. Ada yang mengatakan ya udah ini isim alam, ya udah memang dari awal namanya sudah begitu. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Rob, apa itu Rob? Ini kalau Allah ya, Allah asalnya ada yang katakan Allah, asalnya jadi Allah. Ini kalau kata, kalau kemarin perdebatannya Nurholis Majid gitu, ya tanya Allah itu Tuhan yang terdefinisi. Jadi makanya dia ada Tuhan T kecil, kecuali Tuhan T besar. Ini kan bisa mengkaburkan aja, tadinya sudah namanya sudah disepakati. Dalam bahasa Arab sendiri, ini belum disepakati. Ada ulama yang katakan bukan, asalnya bukan dari Al-Ilah, Al-Walah. Al-Walah itu artinya cinta. Sangat cinta, ini Allah itu yang maha dicintai. Jadi ya tidak bisa di apa? Terima penuh pernyataannya kepada Syarifulis Majid. Yang jelas nama Allah yaitu nama isim alam, nah itu sudah tidak ada perdebatan apakah tadinya istilahnya mustaq atau tidak, berasal dari kalimat lain atau tidak, itu debatable, itu tidak bisa jadi. Bahkan implikasinya cukup bahaya kalau kita kembalikan dia yang tadinya sudah jelas terus kita jadikan ini jadi samar-samar lagi, jadi seolah kita ya sama dengan agama lain yang juga tidak definitif menamakan Tuhannya gitu. Ya implikasi apa namanya, akibatnya banyak, eksesnya banyak tuh dari ketidakjelasan nama Tuhan itu, sehingga mereka mencampur antara Tuhan dalam arti sembahan, Tuhan dalam arti orang yang dimuliakan gitu. Tapi itu banyak muncul raja-raja yang ingin jadi Tuhan gitu, karena lah, di samping dia juga punya ego yang kerewat tinggi, sisi lain juga secara bahasa yang dipertuan itu, yang di kalau bahasa ini ya sayyid ya apa, itu juga bisa digunakan untuk lafaz Tuhan, di bahasa lain bisa juga digunakan untuk lafaz orang yang diagungkan. Tuhan mirip Tuhan gitu, kok warisan Tuhan, dari Tuhan juga Tuhan. Di bahasa Indonesia yang H, salah satu H yang kan H itu akan hilang ketika ada di antara dua vokal yang sama kan. Nah, kalau beda dia akan menjadi hilang. Itu dalam kaidah Tuhan. Iya. Kalau tahan mungkin enggak akan hilang ya. Kalau tahan itu enggak. Iya, taat. Kamu jadi taat. Jadi kalau Tuhan tahu. Tahu ya benar. Iya, itu tahu. Tahu sama tahu. Tahu penyebutan kalau itu. Tahu. Ini ya. Ya, jadi memang itulah yang menyebabkan di ya dalam Al-Qur'an nama-nama Allah tuh disebut banyak, hadis juga. Itu ya. Karena pentingnya mengetahui nama Tuhan. Tambah setelah nama ya sifatnya. Sekarang yang ditonjolkan setelah Alhamdulillah ini Rabbul Alamin. Rabb juga. Kita ada yang katakan dari Rabba ya Rabbu. Rabba ya Rabbu artinya yang mengurus, yang memperbaiki, yang mengelola itu Rabba ya Rabbu. Ada kata Rabba ya Rabbi, yang mendidik, yang memelihara. Itu dari arti dari mustaqnya. Tapi dalam pemakaian Rabb itu selalu dipakai untuk sang pemilik yang bebas mengelola, baik itu Tuhan atau seperti di pemakaian sehari Rabbul Bait itu bukannya Tuhannya rumah tapi ya tuan rumah gitu, karena dia bebas. Tuhan dalam syair misalnya ingkana Rabbul Bait bidufi dariban fasimatu ahli bait tarabu waraqas. Kalau tuan rumahnya itu kerjaannya mukul gendak, nanti kerjaan seluruh anggota keluarga itu joget-joget gitu, syair gitu. Tapi ada ya istilahnya Rabbul Bait. Rabbul Bait ya. Umum ya. Iya, Rabbul Manzil. Terus istilah ibu rumah tangga sampai sekarang jadi istilahnya Rabbatul Bait. Rabbatul Bait. Iya. Apa namanya? Kalau di Indonesia mah? Tuan rumah itu. Sahibul Bait. Sahibul Bait dengan Rabbul Bait sama. Iya. Kalau langsung baca di surat Yusuf tuh sering pakai kata Rob di situ. Rob di situ artinya tuan. Yusuf ya. Iya, Nabi Yusuf coba kalau ada. In Rabbi ahsana matwaya, tuanku sudah baik mengurusku gitu. Terus Al-Rob bada ya, tanya tuanmu gitu. Hmm. Itu sudah pemakaian. Jadi Rob itu bisa berarti dua. Tapi di sini Rabbul Alamin dijelaskan ya. Yang jadi tuannya seluruh alam itu cuma satu, enggak ada yang lain. Rabbul Alamin, Rabbul Alamin ya Rabbul. Kalau dalam bahasa Inggris mirip dengan Rabb. Tuan dan yang dipertuan gitu. Rabbul Alamin. Di sini Allah mengatakan dia kalau rakablah Rabb memang bisa dibatalkan yang lain, tapi kalau sudah dinisbahkan ke seluruh alam enggak ada yang lain. Dan Musa ketika itu yang membuat Fir'aun marah tanya Amaro buka ya Musa. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu. Tuhan kami itu Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dia kan aku Tuhan. Oh saya enggak menciptakan sesuatu, ini bikin kesel aja gitu. Siapa Tuhan? Rabbul masyriqi wal maghribi in kuntum ta'lamun. Tuhan barat dan timur yang Fir'aun cuma menguasai Mesir dan sekitarnya saja, cuma sampai baratnya sampai timur. Marah dia. Qala liman haulahu wala tastami'un. Itu coba dengarkan kata si ini tuh. Allah Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Tuhanmu adalah Tuhan Tuhan yang seluruh manusia dari awal sampai akhir manusia, dari generasi sebelum kamu ada sampai setelah kamu ada itu Tuhan. Kita bermarah lagi Fir'aunnya itu. Wah itu ya jadi dia enggak bisa ngomong apa-apa kan dia ngaku Tuhan tapi enggak. Ya dia hidupnya juga terbatas. Marah gitu. Sampai bilang qala inna rasulakum alladzi ursila ilaikum la majnun. Itu utusan yang dikisar itu umur gila gitu, dibilang gila padahal itu logis, tapi ya segitulah kalau orang ahlul batil selalu cari alasan. Gila masa ada Tuhan yang seperti itu? Terus secara logis kan? Logikanya Musa sederhana aja, Tuhan tuh yang begini memang gitu kan? Iya, yang menguasai barat timur, yang menguasai yang menciptakan langit dan bumi gitu. Ya akhirnya nggak bisa debat, sudah kita nanti ketemu pokoknya gitu ya, ketemu dengan siapa yang paling hebat kekuatannya ya, jadi ngomong kita kalau begitu, jadi logika yang paling kuat menegakkan kebenaran ya ungkapan kebenaran apa adanya gitu, jelas sudah nggak bisa di kekuatan kebenaran itu ya pada kejelasannya itu. Enggak, tidak perlu direkayasa, dimanipulasi, pakai ini, pakai itu. Iya, pakai itu. Kalau sudah jelas benar itu ya sudah ya. Buktinya ya kejelasan itu. Benaran itu seperti itu. Ya walaupun memang pertempuran antara hak dan batil gitu, nanti orang ahlul batil ya memanipulasi gitu. Orang yang pikirannya bersih ya cepat sampai kesimpulan. Yang tidak mungkin perlu mengupas lagi itu apa. Tapi kebenaran itu begitu gamblangnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang paling berhak dipuji nanti implikasi pujian nanti pada penyembahan, pada ketundukan, pada keikhlasan gitu. Ini pada Rabbul Alamin. Yang menguasai, yang menciptakan, dia juga yang menghancurkan nanti, yang memperbarui, yang memberi rezeki, semua Rabbul Alamin. Al-Alamin jamu alam. Alam itu ya alam, kalau dalam bahasa Indonesia ini alam. Alam semesta. Ini jamak, ini bentuk pluralnya jamaknya. Alam ini bisa dijamak awalin. Bisa juga dibikin jamak alamin. Tapi bedanya kalau awalin ini fawail biasanya kalau dalam bahasa Arab itu lebih sering dipakai untuk hal-hal yang ghair aqil, yang tidak berakal. Misalnya karita atau bencana, jamaknya kawaris. Cairan sa'il di jamaknya sawail, cairan. Tapi kalau lafal alamin gini fa'idin itu biasa dipakai untuk orang-orang yang berakal, jamak muslim jamaknya muslimun. Jamaknya muslimun, mukmin-mukminun, kafir-kafirun, alam juga, alamun. Walaupun alam itu mencakup, lafaz alam itu mencakup yang berakal dan tidak berakal, alam. tapi di sini dipakai alamin taklid ya, lebih menonjolkan hal-hal yang berakal atau makhluk-makhluk yang berakal, walaupun itu masuk juga semua ya, semua makhluknya yang benda mati, yang bahkan mikrokosmos dan itu masuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji mungkin sederhananya itu ya, puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kalimat alhamdulillah ini, alhamdulillah, ini kalimat yang bagi Allah ini luar biasa. Nanti juga bagi makhluk kita. Rasulullah mengatakan, Assalamualaikum. Dan satu hadis, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah, hadisnya bagus kan? Oke, kalau kita bahas. Ya, kalimatnya singkat-singkat tapi maknanya alhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillahi tamla'ani. Alhamdulillahi wa subhanallahi tamla'u wa tamla'ani ma baina samawati wal ardh. Wassalatu nur wa shadaqatu burhan wa sabru diya wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kullu nasi ba yaghdu ba ba'u nafsahu fa mubiquha aw mu'tiquha aw fa mu'tiquha aw mubiqha. Jadi di hadis 40 ada. Ini hadis luar biasa. Rasulullah meringkas hal-hal yang penting dalam beberapa kalimat. Rasulullah katakan alhamdulillah tamla'ul mizan. Jadi kalimat alhamdulillah ini, kita mengatakan alhamdulillah itu membuat timbangan kita itu penuh. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Gimana bisa? Dua kalimat aja. Iya penuh. Karena kalau kita sudah mengatakan alhamdulillah, artinya semua kebaikan yang ada di bumi itu kita disebabkan kepada Allah, ya kita sudah melakukan sesuatu yang besar. Penuh langsung gitu. Nah, apa namanya? Timbangan kita penuh karena kalimatnya besar gitu. Alhamdulillah artinya ya kita ini milik Allah, rezeki ini milik Allah, nasib baik itu milik Allah, masa depan yang baik itu milik Allah, kekuatan yang ada itu milik Allah, dan semua yang baik itu lillah. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah wa subhanallah tamla'u ma baina samawati wa ardh. Ya, dua kalimat ini alhamdulillah dan subhanallah itu memenuhi seluruh langit dan bumi. Artinya apa? Kalimat pujian ini membuat langit dan bumi itu dipenuhi dengan makna seperti itu. Makna subhanallah sebetulnya makna dia pelengkap dari sisi lain dari alhamdulillah. Subhanallah berarti Allah tuh maha suci dari segala yang kurang-kurang. Allah itu ya maha suci dari sifat kurang, sifat pelit, sifat tidak ngerti. Kalau dalam agama lain, bukan agama, ya termasuk agama lain. Sebelum agama masuk filsafat dulu lah, misalnya Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa Tuhan itu ada dan logis. Secara logis mesti ada Tuhan. Tidak mungkin alam ini tidak ada yang memulai. Yang memulai itu mesti Tuhan. Tapi dia secara akal sebut itu. Tapi dia tidak menyifati Tuhan itu maha sempurna. Dia kata Tuhan itu menciptakan dunia terus setelah itu main dadu. Kan gitu kalau dari filsafat. Setelah itu udah enggak diatur lagi. Terus dia katakan Tuhan itu hanya mengetahui hal-hal yang umum. Yang kecil dia enggak tahu. Itu cara mereka beriman kepada Tuhan. Ya kemarin terakhir itu kenyataan apa Paus Benediktus ya kan? Ketika dia melihat ada penyelewangan di dalam, ada pedofilia dan sebagainya kan di Vatikan, gereja Vatikan. Dia kan resah, dia katakan mungkin Tuhan sedang tidur. Kan kalau orang Islam dia itu muja ya enggak mungkin kan gitu. Tuhan itu masuk pun rata khususina tu wala naum gitu. Jangan kan tidur ngantuk aja pun tidak, kalau hati tidur semua akan hancur dunia ini. Tapi tingkat itu. Iya, tingkat ini kan tingkat orang paling tahu di Katolik kan. Iya udah. Kalau mereka membaca suratnya apa yang dibukunya Insin kan Insin juga ngomong ternyata Tuhan tidak sama main-main. Nanti melihat atas surya segala macam ini dia ngomong ternyata Tuhan tidak sama main-main. Ini yang kalimat yang iya, perdebatan. Einstein lebih cerdas dari dia. Kui kan? Iya. Main-main. Jadi hakikatnya jadi kita tahu bahwa keimanan kita itu keimanan yang jauh lebih tinggi dari mereka. Gitu. gitu, tingkat-tingkat itu lewat lah gitu, tingkat ya, tingkat paus itu orang mukmin muslim biasa gitu, keimanannya kepada Tuhan ya. Bahkan ya dari segi pengetahuan nanti keimanan tentu sih kalau itu yang lain otomatis lah. Itu makanya bedanya antara yang beriman dengan tidak beriman kan gitu. Itu bahagianya seorang muslim. Muslim itu tinggi. Bahkan ya seperti yang mungkin sudah pernah saya ceritakan itu, seorang pendeta yang Yusuf Estes ini sebelum masuk Islam, dia ketika berdebat dengan orang Mesir yang akan dia Kristenkan itu, dia sempat bertanya-tanya ketika orang Mesir itu bilang, saya mau berdebat tapi harus semua harus pakai bukti, harus ada dalilnya. Kalau kata si itu dalam agama tidak semua pakai dalil, tidak semua pakai rasio. Coba katanya, kata si Estes ini sebelum dia masuk Islam, apa buktinya Tuhan ada? Ya ada banyak, kata kaget gitu. Karena dalam Islam dari itu yang paling pertama dipikirkan gitu. Itu contohnya betapa bahwa kalimat alhamdulillah ini memang kalimat Islam, kalimat orang beriman betul. Yang lain itu Tuhan itu masih banyak sifat kurang itu. Yes, subhanallah itu kalimat itu bagi orang selain Islam itu bukan, ya mungkin orang Islam yang kurang berpikir juga mungkin sampai juga kadang-kadang tidak terpikir, kenapa kok Tuhan membiarkan aku seperti ini, kenapa kalau Tuhan diatur itu yang ini yang kurang. Tapi kalau dia memahami makna subhanallah alhamdulillah itu bahwa semua sifat kurang semua kebaikan itu dari Allah, tinggal gimana dia bisa memahaminya ya, bisa mengetahuinya sampai kesimpulan yang tepat, sampai keluar kata-kata demi Tuhan. Keluar kata-kata demi Tuhan. Ya, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah tamla'i ma baina samawati wal ardh. Rasulullah katakan lagi, as-salatu nur. Salat itu adalah cahaya. Cahaya menyinari. Was-shadaqatu burhan. Was-shabru diya. Sedekah itu adalah bukti. Ya, orang membedakan antara orang benar dengan tidak, orang yang konsisten ketinggal tidak itu dengan sedekah, dengan keberanian dia berkorban. Kalau enggak korban berarti imannya iman oportunis gitu. Ada korban mundur dia. Kalau jabatan itu sedekah itu burhan. Wasabru biya. Kesabaran itu adalah cahaya. Tadi Rasulullah mengatakan as-shalatu nur. Terakhir as-sabru biya. Beda nur dengan biya. Cahaya kalau bahasa Indonesia sama tuh cahaya dengan cahaya. Salatu. Titik-titik. Wasoburu dia. Mungkin dia. Cahaya juga mungkin sinar lah kalau bahasanya. Antara cahaya dengan sinar mungkin gitu bedanya kan. Nur itu cahaya yang memancar tapi tidak membakar. Dia itu memancar dan membakar. Dan nur kadang-kadang cahaya yang perlu bisa juga refleksi. Seperti cahaya bulan itu refleksi. Tapi dia juga tidak membakar. Dia itu cahaya dan bisa membakar. Itu makanya di sini antara sholat dengan sabar. Kalau dalam Al-Qur'an kan wasta'inu bisabri wassalah. Itu dua-duanya cahaya. Tapi dua-duanya saling melengkapi. Cahaya itu artinya membuat kita terang. Kalau dengan dari bingung kan kita sholat dapat petunjuk, pikir kita jadi lurus. Gitu. Kadang-kadang ada yang agak unik juga gitu. Jadi Rasulullah kan memberitahu bahwa kalau orang sholat itu setan itu nggodain, ingat ini gitu ya. Ada satu saat tuh orang datang ke Abu Hanifah. Ya Abu Hanifah, saya lupa barang saya tinggal di mana gitu. Lupa naroknya gitu. Kata Abu Hanifah, sholat aja kan. Setelah sholat, oh iya saya ingat gitu. Ya kok bisa gitu? Ya itu karena setan. Kalau kamu sholat, setan buat. Jadi menyalahgunakan ini kerjaan setan itu. Maksudnya setan itu kalau dia gak khusyuk. Ya nipu setan. Maksudnya setan supaya sholatnya gak khusyuk gitu kan. Tapi digunakan dia sholat lah gitu. Supaya dia nanti setan ingetin. Karena setan nyembunyiin itu. Itu sholat ya, walaupun manfaat sholat itu lebih besar dari itu ya, sholat itu yang mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada ayat-ayat Allah, menangan jiwa gitu. Nur, tapi dia cahaya. Tapi kita punya cahaya yang perlu cahaya yang lebih, yang bisa lebih menyingkirkan halangan-halangan, bisa membuat yang susah jadi mudah. Itu dengan kesabaran. Ya, karena itu sabrubiyah, cahaya yang membakar. Dengan kesabaran itu orang yang tadinya sulit jadi mudah. Puasa. Iya, puasa dengan kekuatan itu kan seluruh apapun di dunia ini kan pasti ada tingkat kesulitannya ada aja. Dan itu tidak mungkin dicapai tanpa kesabaran. Tujuan yang besar, tingkat kesulitannya besar, artinya perlu kesabaran juga besar. Kayak sobru dia. Sobru itu kesabaran itu cahaya yang menyinari dan membakar halangan-halangan. Jadi selanjutnya Rasulullah katakan, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik." Qur'an itu hujjah. Jadi dalil. Tapi dia bisa juga dalil yang menguatkan kamu atau yang justru memberatkan kamu. Hujjatul laka itu misalnya kalau kita sholat, Quran mengatakan iya si fulan sholat, dia mengamalkan ayat ini. Kalau kita enggak sholat, ya jadi hujah kita. Nuh, dia sudah baca Quran, sudah tahu bahwa dia wajib sholat, enggak sholat. Quran sudah memerintahkan dia untuk jujur, enggak jujur. Itu hujah alaik. Quran itu imma hujah lak aw alaik. Ini umat Islam tinggal pilih aja, dia Quran ini akan jadi penolong dia atau jadi nanti mempersulit dia nanti di hari kiamat, debatnya dengan Quran. Kulunas yardu, kata Rasulullah, semua orang itu yardu, pergi pagi-pagi mesti berangkat kerja ya, belajar ya, ngapain macam-macam. Kulunas yardu pemubik pemuatikah pemubikuha. Cuma ada dua kepinginan orang yang berangkat itu, yang keluar, yang bekerja, yang beraktivitas gitu kali itu. Ima dia mau mu'tiquha, dia mau membebaskan dirinya dari api neraka, atau mubiquha justru dia. Manusia itu tidak bisa tidak bergerak, tidak bisa tidak beraktivitas ya. Semua mesti bisa beraktivitas. Tapi aktivitasnya apakah positif membuat dia dekat dengan surga, bebas dari neraka, atau justru menyerumuskan dia pada ini hadis apa inti hadis tadi alhamdulillah tamraul hisab. Nah, itu membuat timbangan kita penuh. Ya entah penuh terus berat atau penuh tapi ringan. Itu tergantung penjiwaan kita terhadap alhamdulillah tadi. Kalau penuh dan berat itu alhamdulillah itu mendorong kita untuk semakin beriman, semakin banyak bekerja, semakin optimis, semakin berusaha. Kalau ringan ya penuh tapi ringan cuma ya sekedar lisan aja gitu. Penuh juga sih, cuma ringan aja. Makin dalam kita memahami alhamdulillah, makin berat. Ketimbangan itu juga, bukan cuma penuhnya juga, tapi pemangkak ulat mawazinu, faulai kamu. Yang timbangannya itu berat, amalnya banyak dan bobot. Banyak juga orang yang beramal banyak, tapi ringan juga karena mungkin niatnya nggak terlalu serius atau kurang itqan. Sholat nggak khusyuk, ya. Sholatnya banyak tapi nggak khusyuk. Ya ringan aja walaupun banyak sholat. Ada orang sholatnya mungkin sedikit tapi banyak tapi khusyuk berat gitu. Alhamdulillah. Khusyuk. Kalau misbah itu apa sih? Apa? Misbah. Nuran alam nur yahdillahu linuri himanya. Oh ya itu. Itu cahaya semua. Astaga. Cahaya tuh. Allahu nurus samawati wal ardh fatur nuru fi kamiskatin ayat. Itu kalau para mufassirin mengartikan ayat itu berbicara tentang cahaya Allah yang ada di hati orang mukmin. Allah nurus samawati wal ard, maka lunurihi kamiskah. Seperti miskah itu seperti tempat lampu itu kalau tembok zaman dulu tuh ada celongan sedikit tuh, ya kan? Tembok ada tempat masuk sedikit. Seperti ini lah. Tapi ini gede. Miskah tuh dia tuh lampu aja. Oke, kita miskah. Fiha misbah, di dalam misbah itu ada lampu. Lalu misbah fi zujajah, terus lampu itu ada kacanya tertutup. Zujajah itu karena kaukabun duri. Jadi kacanya itu seperti bintang yang menyala. Baru kacanya tuh. Zujajah itu karena kaukabun duri yuqadu min syajaratin, terus bahan bakarnya syajaratin mubarakah dari pohon yang berkah, zaitun. La syarqiyya wa la ghurbiyya, dan zaitunnya paling bagus memang bukan Ya tentu kan ada yang di barat seperti di Spanyol, Itali, di Maroko, Jazair juga Tunis tuh banyak. Ada yang timur zaitun di Turki, di mungkin daerah kayak Iran dari sana gitu. Yang paling bagus itu yang tengah memang dari Palestina, Syam, iya. Lah Syria walau Arabia itu paling banyak berbeda. Iya, dua negeri itu ya. Iya, zaitunnya sendiri dia mengibaratkan cahaya Allah ini kualitasnya bagus semua gitu dari kacanya bersinar, terus minyaknya saja juga zaitun atinasatia itu wala gharbia ya ka tu zaituha yubi, jadi belum dibakar aja sudah bercahaya itu laura konsasional nuran itu bahasa satunya luar biasa itu memang nuran dia mengibaratkan cahaya yang Allah berikan kepada mukmin itu seperti itu. Jadi cahaya hati misalnya seorang mukmin beriman itu imannya saja sudah cahaya, belum lagi kalau tambah belajar Al-Qur'an, terus membahas ini itu baru berfitrahnya saja sudah bersih. Kalau fitrah orang bersih itu sudah bisa membedakan cahaya. Jadi hati orang beriman sebenarnya. Iya, hati orang beriman yang bersih gitu. Itu seperti itu. Ya, kalau baca kita enggak tahu itu maksudnya hati. Ya pentingnya ya itu maaf tugas yang pasti dia itu. Masalahnya kita baca terjemah kemudian kita terjemah bahasa tinggi memang. Di posting lah. Informasi-informasi yang dalam seperti itu bahasanya harinya ke situ. Informasi itu buat perbedaan, Ternyata maksudnya hati orang beriman. Jadi cahaya itu memang Iya, seperti itulah luar biasanya gitu. Bacaan usaha ya makin kita makin didalami makin banyak lagi hal-hal yang apakah itu misalnya zait minyaknya itu. Minyak itu kalau misalnya bisa juga kita katakan misalnya barang halal gitu. Kalau seorang mengkonsumsi yang halal, dia cahayanya juga lebih lagi gitu. Uang halal itu sendiri sudah bisa kata seorang ulama man akalal halal atau Allah sya'am abad wa man akal haram asallaha sya'am abad. Orang kalau makan halal itu otomatis dia akan berbuat taat, sengaja atau gak sengaja terdorongannya atau kesana. Tapi kalau orang makan haram dia akan berbuat maksiat. Itu biasanya begitu ya, mungkin kalau kita ya bagi yang ini bisa rasakan mungkin kalau yang syubhat aja orang jadi malas harus ibadah apa itu. Kalau uang haram, orang halal, uang halal itu ibadah juga jadi semangat, ringan. Jadi kalau kita makan terus ibadah jadi tambah kuat itu mungkin. Insya Allah ini halal. Insya Allah, ya. Ini salah kalau, satunya. Kemarin baru dapat apa sih jatah saham. Ibadah kok jadi lebih kencang sekarang. Ya mudah-mudahan. Tapi tahu nggak? Mudah-mudahan. Ada yang dapat uang ini dapat apa namanya SDSB terus haji gimana itu ya? Semangatnya tinggi ya. Itu berarti nggak kayaknya mungkin nggak entah ada entah enggak nggak tahu ya. Rezekinya di situ mana? Tapi yang jelas yang halal bayin, loh haram bayin itu halal bayin jelas yang haram sudah diberangkatkan sudah masuk haji kalau menurut saya gitu. Besok dia haji mau dari mana pun ya, memang itulah tujuan dari Allah menjadikan kepada dia. Jadi kalau dia berlaku, terserah dia mau riwanya. Yang punya duit juga belum tentu bisa berlaku. Tapi dari mana ini juga harus dilihat. Ya mungkin. Karena itu panggilan Allah. Ya entar mungkin yang apa kalau menerima atau enggak ya itu urusan Allah itu. Belum biasanya ada yang ada yang diampuni semua. Bagaimana bayar utang ya? Diampuni kalau terima. Kalau tadi terima ya. Jangan kita perbaikan dulu. Ya, yang jelas-jelas itu biar jangan di kabur lagi kan. Yang haram jelas jangan mana itu. Itu kalau dicampur-campur ya itu kalau hak di bawah. Ya. Iya itu. Dalam Islam yang seperti itu ya jelas ya. Haram-haram yang dicuri itu memang dia juga mencuri kan. Ya, yang tidak lebih baik juga tidak lebih baik. Ya, itu ibarat bersihin kaca pakai piring kotor ya, pakai apa? Lap kotor. Iya, bersihin juga sih itu kan. Ini kotor. Kalau dalam Islam ya kita al-ghayalah tubarrul wasilah. Tujuan itu tidak membuat wasilah jadi untuk mencampur aduk antara hak dengan batil, ya hasilnya jadi nggak jelas gitu. Makanya perjuangan itu juga jadi itu langsung lebih rutan. Jadinya gimana itu? Kalau jadi nikah sama itu yang ya, sekarang berkembang kan ya, ada ekstrim itu bahwa harta di luar kelompok itu jadi harta pai kan? Nah itu ya. Yang gitu kan makanya nggak berkah tuh bertahun-tahun gitu aja kan? Nggak berkah juga perjuangan kayak gitu. Muter aja gitu. Jangankan bikin negara Islam gitu, masyarakat Islam dan pribadi Muslim saja kan nggak jelas mereka terbentuk nggak. Mana sosok-sosok yang menjadi teladan misalnya gitu. Mana misalnya proyek kebaikan yang dibuat misalnya. Paling ya itu pesantren yang satu-satunya di situ. Itu aja kan yang lain. Nah, juga enggak. Muter-muter aja. Kalau tiga lima. Ya. Kalau ya Rasulullah sendiri kan enggak mencontohkan seperti itu. Ya. Contoh perjuangan ya Rasulullah. Rasulullah para nabi. Lalu. Seperti pernah kalau perang Badar, Rasulullah merampas juga itu buang uang mereka. Karena mereka misalnya kalau muhajirin kan uangnya kan ditinggalin tuh di Mekah. Jadi pakai semua orang kafir Quraisy untuk berdagang. Ya mereka berhak juga ngambil uang itu. Nah, itu memang uang mereka. Bukan orang muhajirin kan orang-orang pedagang-pedagang bukan orang miskin. Tapi ketika mereka meninggalkan hatinya mereka ngambil itu boleh seperti itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah tamla umiza tadi itu. Makanya alhamdulillah. Terus kalimat ini ya alhamdulillah ini Rasulullah mengatakan ini salat. Qasamtu sholata baini wa baina abdi. Ini kita kita apa silakan. Alhamdulillah ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ini Rasulullah menjelaskan bagaimana interaksi kita ini. Mungkin kita enggak ngerasa, tapi kalau kita tahu di sini kita subhanallah benar-benar sedang ngobrol dengan Allah gitu. Cuma kita mungkin enggak dengar. Tapi Rasul kasih tahu, jadi kita tahu jawabannya Allah. Alhamdulillah. Iya. Rasulullah mengatakan ini kesempus hadis kutsi ya, saya membagi sholat itu antara aku dan hambaku. Ila qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala hamadani rabbi. Allah mengatakan oh Tuhanku hambaku memijiku gitu. Wa idza qala ar-rahmanir rahim qala majjadani abdi. Wa idza qala yaumiddin alayya abdi. Ya, jadi ketika kita katakan itu Allah tuh enggak diam gitu. Allah itu mendengar dan menjawab. Jawab dan langsung berinteraksi. Iya. Iya. Ketika kita dengar iya, ketika berdoa. Iya. Karena itu memang dianjurkan ketika baca Al-Fatihah itu jangan satu napas. Supaya lebih intens komunikasi. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumid din. Satu napas ya, terawih. Bagusnya gitu. Walaupun di awal juga enggak sulit juga menjawabnya gitu. Jadi harus supaya lebih kita aja juga lebih khusyuk. Jawabnya satu napas juga. Dijawab langsung. Tapi yang lebih ini setelah itu kan setelah asna alaiya abdi majadi abdi ihdinas siratal mustaqim iya kan abu dua ya kan Rasulullah katakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa gitu. Ini hubungan saya dengan hamba wa li abdi masa apa yang dia minta. Iya yang apa dia minta saya akan berikan gitu. Jadi seperti Ibnu Taimiyah ulama-ulama lain juga mengatakan bahwa doa yang paling bagus adalah Al-Fatihah. Dimulai dengan memuji gitu kan. Terus dengan tadarru dengan ini dengan mengatakan hubungan kita dengan Allah. Terus akhirnya minta ihdinash shiratal mustaqim. Jadi beberapa praktek para umat Islam ini ketika berdoa Al-Fatihah itu yang tidak salah gitu. Karena memang itu doa yang paling uslubnya paling bagus dimulai dengan memuji. Doa-doa yang lain sama juga seperti muji Allah, tulis standar lu, terus minta ya Allah gini, minta aku begini. Sama juga. Jadi berdoa dengan Al-Fatihah juga bagus. Karena isinya seperti itu. Boleh abdi masih. Ketika kita ihdinash shiratal mustaqim, dapat surat al-mustaqim. Itu mulainya dengan takbir. Jadi kandungan alhamdulillah ini pertama tentang suasana positif ya. Dan suasananya langsung kita mulai, tidak mulai dengan azan, dengan alhamdulillah positif. Terus sifat Allah, kesempurnaan sifat Allah, kesempurnaan Allah, sifat Allah. Pengenalan terhadap sifatnya itu determinasi mungkin ya, determinasi tentang Allah ya. Siapa itu Allah? Waktu ini juga disebut tadi sebelumnya di istilah ya tentang Allah ya. Dengan kekuasaan Allah, Allah yang menguasai seluruh dunia, seluruh alam, seperti aja alam dunia dan akhirat juga ya. Kekuasaan Allah. Universalitas tauhid ya, tauhid Tuhan kita Rabbul Alamin, bukan Tuhannya. Kalau orang Yahudi kan merasa Tuhan itu ya Tuhannya orang Yahudi, yang lain bukan Tuhan mereka gitu. Dan yang lain itu dianggap bukan penyembah Allah yang benar gitu. Ya kata para kelas 2 dan sebagainya. Dalam Islam itu kan semuanya itu satu di hadapan Allah. Ya. Ketika kita memahami makna-makna itu, implikasinya banyak. Ya, gitu. Misalnya kalau itu ada ini, bisa ditambah, bisa terus berkembang. Nah, terus bersyukur, ya kan? Terus bersyukur. Dan ingat sifat-sifat Allah yang baik, semuanya dipahami secara positif. Semuanya adalah pujian bagi Allah. Bersyukur. Juga secara lafaz kita alhamdulillah. Kalau setelah makan alhamdulillah, setelah minum alhamdulillah, setelah dapat apa alhamdulillah. Banyak berzikir. Berzikir pertama tahmid. Terus membiasakan untuk positive thinking ya. Selalu optimis ya, lanjutannya optimis. Tidak putus asa ya kalau sudah. Tidak putus asa. Terus banyak. Nah, alhamdulillah tidak ada habis-habisnya kalau terus ini. Jadi kita mendapat ilmu tentang alhamdulillah itu alhamdulillah betul sebuah kenikmatan yang tidak terbatas. Oh, seorang mukmin itu kaya dengan ini aja ya. Kalau kekayaan yang paling terpenting kan kekayaan informasi kan sebetulnya. Yang lain itu kalau kita punya emas banyak tapi nggak tahu gunanya emas sama dengan orang miskin. Kita tahu, bisa tahu emas itu bermanfaat ketika tahu isinya, tahu manfaatnya, tahu penggunaannya, tahu nilainya gitu. Jadi kekayaan tertinggi itu informasi itu sendiri sebetulnya. Ya kan? Kita punya banyak hal gitu enggak tahu cara gunanya, sama aja dengan enggak punya. Anak itu juga gitu kan? Iya, minta duit ya. Iya, minta harga beras ya. Iya, dikasih apa aja. Jadi kita ketika permen mahal. Tidak perlu mahal, belum tahu. Tahu tentang hal positif itu kita lebih kaya dengan orang yang lain. Orang yang punya harta tapi tidak memuji Allah, tidak bersyukur, bisa lebih susah daripada orang yang rezekinya pas tapi alhamdulillah ridho terus puas. Itu dia kaya, lebih kaya. Informasi dia lebih daripada orang yang mungkin uangnya lebih tapi dia tidak tahu itu kenikmatan yang dia punya. Ya, sebelum di akhirnya ada mungkin di tanyakan atau kalau saya nggak tahu apakah ini hadis atau bukan, sebetulnya Al-Fatihah lima kuri alahu itu jadi landasan bahwa yang tadi pembacaan Fatihah itu tergantung niat orang yang niatkan gitu. Dengan dasar itu, tapi nggak tahu bahasa Arabnya benar apa enggak ya. Itu lafaz hadis kayak itu tuh di asalnya sebenarnya hadis itu zam-zam lima kuri alahu, ini hadisnya sahih. Zam-zam lima kuri alahu itu sahih. Terus ada yang ingin mencari dalil untuk Yasin, dikatakan oh Rasulullah ada hadis Yasin lima kuri alahu. Jadi Allah alam yang sini nih, yang anda tahu yang ada sanadnya jelas itu zam-zam lima kuri alahu. Yang ini nih kelihatannya ya nggak ada dasarnya. Walaupun memang Fatihah itu berguna untuk banyak doa gitu ya, untuk kita berniatnya apa bisa, karena kita itu kan intinya doa. Doa yang tergantung apa kita berdoanya kan gitu. Setelah kita baca Fatihah, kita doa yang lain gitu. Sebenarnya apa? Ada orang sakit gitu, kita bacain, kita kasih air putih, bacain Fatihah mengingat supaya penyakitnya itu Allah angkat. Iya. Itu namanya ruqyah. Jadi nyembahkan dengan itu. Iya, itu bisa, cuma enggak perlu pakai dalil lima kuri alau itu. Ya, kan dalilnya sahabat pernah melakukan itu dan bisa menyembuhkan orang sakit. Dan tadi juga kan. Iya, kalau itu hadisnya ada menyembuhkan. Tapi bukan yang kaitan Al-Fatihah lima kuri. Iya, enggak dalil. Pemakainya benar tapi dalilnya yang enggak. Dalilnya benar. Iya, dalilnya itu. Harusnya enggak perlu pakai dalil itu, pakai dalil yang lain. Tapi sebab dia kuat pakai dalil. Terus ada ini juga Ustaz mengenai yang tadi baca Fatihah. Apa namanya, ada jeda-jedanya gitu. Nah, dalam pelatihan sholat khusyuk itu kan memang di apa diajarkan membacanya berputus, bukan terputus ya, ada jedanya sambil membayangkan Zat, membayangkan Allah. Nah, cuma ada yang membahas lagi membayangkannya itu nggak boleh gitu. Iya, ya memang nggak boleh membayangkan itu, Allah. Itu, kita membayangkan gitu sambil bacanya itu kita membayangkan Allah. Itu yang di satu sisi ya. Ada yang mengatakan nggak boleh membayangkan Allah itu ada di hadis ke Ihsan itu kan hadis kedua karena kata rohu taro bukan membayangkan tapi seolah-olah engkau jadi kita bukan membayangkan Allahnya, membayangkan kita melihat Allah ya. Yang kita bayangkan itu posisi kita seolah-olah di hadapan Allah gitu. Jadi, iya, yang dibayangkan bukan Allahnya, kita posisi kitanya gitu. Gitu. Kalau Allah mah enggak bisa dilaisakan itu syai'un, enggak bisa dibayangkan. Itu kan malah susah sendiri. Tapi yang kita bayangkan sifatnya, keagungannya. Oke, itu apa namanya? Abstrak. Tapi kita juga bisa membayangkan hal abstrak gitu. Bahkan lebih berkembang kita kalau membayangkan hal abstrak. Keagungan Allah gimana ya? Kita lihat aja makhluknya ya. Seperti ini gimana Allah lebih lagi kan gitu. Bantu dengan tanda-tanda besar, iya, tanda-tanda besar aja, tidak perlu Allahnya langsung itu nggak tentu, nggak mungkin juga, nggak bayang, gitu. Iya, kira-kira, ya, lagi cuma proses sudah orang bilang, karena dulu juga orang mungkin dulu bilang ada malaikat bukan akhirnya, ini dulu